cara membuat alamat di Google Maps lengkap dan mudah. Penjelasan gambar, ilustrasi cara membuat alamat di Google Maps menggunakan HP Android. Tampilan ilustrasi Google Maps di HP untuk panduan membuat alamat baru secara mandiri. Bayangin kalau kamu pesan makanan online, terus si driver nggak bisa nemuin rumahmu. Nelpon sana-sini, muter-muter komplek, makanannya jadi dingin. Atau temen mau main ke rumah, tapi nggak tahu jalan, padahal udah dikasih alamat lengkap. Pengalaman kayak gini bikin frustasi, kan? Nah, solusinya simpel banget. Masukin alamat rumah atau bisnis kamu ke Google Maps. Dengan cara ini, siapapun bisa nemuin lokasi kamu dengan akurat. Tinggal share link Maps, mereka langsung tahu posisi tepatnya. Nggak perlu patokan belakang warung Bu Siti atau sebelah pos RT. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang bingung gimana caranya. Padahal prosesnya gampang banget, gratis lagi. Artikel ini bakal ngejelasin lengkap cara membuat alamat di Google Maps, baik lewat HP maupun PC. Plus, ada tips biar verifikasinya cepat disetujui Google. Penjelasan gambar, tampilan Google Maps dengan pin merah menandai lokasi rumah secara akurat. Contoh pin lokasi rumah yang tepat di Google Maps agar mudah ditemukan kurir dan tamu. Kenapa harus mendaftarkan alamat ke Google Maps? Sebelum masuk ke tutorialnya, penting buat ngerti dulu kenapa alamat kamu perlu ada di Maps. Ini bukan cuma soal gengsi atau lifestyle, tapi emang kebutuhan praktis di era digital sekarang. Pertama, untuk kemudahan pengiriman. Driver ojol, kurir ekspedisi, sampai tukang gas LPG sekarang pakai Google Maps buat nyari alamat pelanggan. Kalau alamat kamu udah terdaftar dengan PIN yang akurat, mereka bakal langsung sampai tanpa perlu tanya-tanya dulu. Hemat waktu, hemat pulsa nelpon. Kedua, kalau kamu punya bisnis rumahan atau toko kecil, ini wajib banget. Bayangin ada calon pembeli yang mau datang langsung, tapi nggak bisa nemuin tokomu di Maps. Besar kemungkinan mereka malah batal belanja atau pindah ke kompetitor yang lebih gampang dicari. Dalam dunia bisnis, setiap pelanggan yang hilang itu duit yang melayang. Ketiga, buat keamanan dan kedaruratan. Kalau suatu saat kamu butuh ambulans, pemadam kebakaran, atau layanan darurat lain, mereka bisa nemuin lokasi kamu dengan cepat kalau alamatnya udah jelas di Maps. Ini bukan bercanda. Dalam situasi kritis, setiap detik itu penting. Catatan penting, kalau kamu mendaftarkan alamat rumah pribadi, pertimbangkan aspek privasi. Alamat yang kamu masukin bakal bisa dilihat publik. Untuk rumah tinggal biasa, bukan bisnis, kamu bisa bikin PIN lokasi tanpa perlu daftar sebagai tempat umum. Cukup simpan di tempat tersimpan pribadi kamu aja. Perbedaan, menambah tempat versus Google Business Profile. Ini yang sering bikin orang bingung. Google Maps punya dua cara berbeda untuk masukin lokasi dan fungsinya beda. Menambah tempat, Add Place. Fitur ini buat menambahkan lokasi apapun yang belum ada di peta. Bisa rumah kamu, rumah teman, atau bahkan warung tetangga yang belum terdaftar. Setelah kamu submit, Google bakal review dulu sebelum ditampilkan ke publik. Cocok buat alamat rumah pribadi, lokasi umum, tempat wisata kecil, atau bisnis sederhana yang nggak butuh fitur lengkap. Google Business Profile. Ini tool khusus buat pemilik bisnis. Fiturnya jauh lebih lengkap. Bisa nampilin jam buka, nomor telepon, website, foto produk, bahkan nerima review dari pelanggan. Kamu juga dapat akses ke statistik pengunjung dan insight lainnya. Cocok buat toko, restoran, kafe, salon, bengkel, klinik, hotel, atau bisnis apapun yang melayani pelanggan. Jadi kalau kamu cuma mau masukin alamat rumah biar gampang dicari teman atau keluarga, pakai fitur Add Place aja. Tapi kalau punya bisnis dan pengen dikenal lebih luas, wajib bikin Google Business Profile. Nanti kita bahas dua-duanya. Penjelasan gambar, perbandingan fitur Add Place dan Google Business Profile di Google Maps. Add Place cocok untuk alamat rumah, sedangkan Google Business Profile dirancang khusus untuk bisnis. Cara membuat alamat rumah di Google Maps lewat HP. Ini cara paling praktis karena bisa langsung dari smartphone. Prosesnya cepat, nggak sampai 10 menit kalau koneksi internet lancar. Langkah 1, buka aplikasi dan login. Pertama, buka aplikasi Google Maps di HP kamu. Pastikan udah login pakai akun Google, Gmail. Kalau belum punya aplikasinya, download dulu dari Play Store atau App Store. Gratis kok. Langkah 2, cari lokasi yang tepat. Di kolom pencarian atas, ketik alamat rumah kamu. Misalnya, Jalan Merdeka nomor 15, Bandung. Kalau alamat belum muncul detail, zoom peta sampai kamu nemuin lokasi persis rumah kamu. Ini penting banget. Jangan asal tunjuk, pastikan pinnya tepat di atas rumah. Tips, pakai mode satelit buat lihat tampilan foto dari atas, biar lebih gampang identifikasi mana rumah kamu, terutama kalau di komplek atau geng. Langkah 3, tandai titik lokasi. Tekan dan tahan di titik lokasi rumah kamu sampai muncul pin warna merah. Nanti muncul panel informasi di bagian bawah layar. Langkah 4, pilih tambahkan tempat. Geser panel informasi ke atas, cari dan klik opsi tambahkan tempat atau add place. Kalau nggak nemu, klik kontribusi dulu, baru pilih tambahkan tempat. Langkah 5, isi formulir. Sekarang kamu bakal diarahin ke halaman formulir. Isi dengan lengkap. Nama tempat, sesuaikan kebutuhan. Kalau untuk rumah pribadi, tulis rumah nama kamu. Kalau buat bisnis, tulis nama tokonya. Kategori, pilih area pemukiman atau residensial untuk rumah tinggal. Alamat, tulis alamat lengkap termasuk RT, RW, dan kode pos. Jangan asal-asalan, Google bisa tolak kalau alamatnya nggak valid. Nomor telepon opsional, tapi kalau mau lebih gampang dihubungi ya isi aja. Perhatian, jangan tulis alamat kayak belakang warung Bu Ani atau sebelah masjid besar. Google nggak akan nerima format kayak gini. Harus alamat resmi yang ada di KTP atau surat-surat. Langkah 6, upload foto. Tambahkan foto tampak depan rumah atau bangunan kamu. Ini bantu Google gila verifikasi kalau lokasi yang kamu daftarin beneran ada. Pastikan fotonya jelas, kelihatan nomor rumah atau ciri khas bangunan. Langkah 7, periksa pin lokasi. Sebelum submit, klik edit lokasi peta untuk mastiin pin benar-benar tepat. Geser peta kalau perlu, sampai pin nunjuk persis di atas rumah. Detail ini yang sering diabaikan padahal krusial. Langkah 8, kirim. Kalau semua udah lengkap dan akurat, klik tombol kirim. Google bakal kirim notifikasi ke email kamu tentang status pendaftaran. Proses review biasanya 3-7 hari kerja. Kalau disetujui, alamat kamu langsung muncul di Google Maps dan bisa dicari sama orang lain. Kalau ditolak, kamu bakal dapat penjelasan kenapa dan bisa daftar ulang dengan data yang diperbaiki. Penjelasan gambar. Tahapan menambahkan alamat rumah di Google Maps menggunakan smartphone. Urutan langkah menambahkan alamat rumah ke Google Maps langsung dari HP. Cara membuat alamat rumah di Google Maps lewat PC. Kalau kamu lebih nyaman pakai laptop atau komputer, prosesnya hampir sama. Malah lebih enak karena layarnya lebih lebar. Akses Google Maps di browser, buka browser, Chrome, Firefox, atau apapun, terus ke maps.google.com. Login pakai akun Google kamu. Cari dan tandai lokasi, ketik alamat di kolom pencarian. Zoom peta sampai detail. Klik kanan di titik lokasi rumah kamu, nanti muncul menu drop-down. Pilih tambahkan tempat yang hilang. Dari menu yang muncul, klik opsi ini. Kalau nggak ada, kada klik ikon menu 3 garis horizontal di pojok kiri atas, terus pilih tambahkan tempat. Lengkapi formulir. Sama kayak di HP, isi semua kolom dengan data yang benar. Keuntungan pakai PC, kamu bisa lebih teliti karena keyboard lebih nyaman buat ngetik detail panjang. Submit dan tunggu. Klik kirim kalau udah yakin semua benar. Email konfirmasi bakal masuk dalam beberapa menit, tapi proses review tetap butuh beberapa hari. Pro tip, kalau kamu mendaftar lewat PC, bisa lebih gampang upload foto berkualitas tinggi dari folder komputer. Foto yang bagus meningkatkan peluang disetujui cepat. Cara membuat lokasi bisnis di Google Maps. Nah, kalau kamu punya usaha, entah itu toko, warung, bengkel, salon, atau apapun, kamu butuh yang namanya Google Business Profile. Ini lebih powerful dari sekedar pin di peta. Kenapa bisnis harus daftar? Simple, visibilitas dan kredibilitas. Ketika seseorang googling kafe terdekat atau bengkel mobil di Surabaya, bisnis yang udah terdaftar bakal muncul di hasil pencarian. Lengkap dengan foto, review, jam buka, dan info penting lainnya. Orang jadi lebih percaya dan gampang memutuskan mau datang atau enggak. Plus, kamu bisa lihat berapa banyak orang yang nemu bisnis kamu lewat Maps, dari mana aja mereka datang, jam berapa biasanya ramai. Semua data ini penting buat strategi bisnis. Langkah mendaftar Google Business Profile lewat HP. Buka Google Maps, tap foto profil kamu di pojok kanan atas. Pilih tambahkan profil bisnis atau add a business profile. Masukkan nama bisnis. Kalau udah muncul di pencarian, klik nama yang sesuai. Kalau belum ada, buat baru. Pilih kategori bisnis. Ini penting, pilih yang paling sesuai. Misalnya restoran, toko pakaian, bengkel motor, dan lain-lain. Tentukan apakah bisnis kamu punya lokasi fisik yang bisa dikunjungi pelanggan. Pilih ya kalau punya toko, kantor. Pilih tidak kalau cuma online atau layanan antar. Masukkan alamat lengkap. Pastikan akurat sampai detail nomor bangunan, lantai, atau unit kalau di Ruko Mall. Sesuaikan pin lokasi di peta. Ini yang sering diabaikan. Pastikan pin tepat di depan pintu masuk bisnis kamu, bukan di tengah jalan atau parkiran. Tentukan area layanan kalau kamu melayani delivery atau jasa panggilan. Misalnya, melayani area Bandung Kota. Tambahkan nomor telepon dan website kalau ada. Kalau belum punya website, centang, saya tidak punya website. Klik berikutnya sampai selesai. Lewat PC, buka business.google.com di browser. Klik kelola sekarang atau manage now. Login pakai akun Google yang kamu mau pakai buat bisnis. Ikuti step yang sama kayak di HP. Isi nama, kategori, lokasi, kontak. Versi PC lebih enak karena bisa langsung upload banyak foto sekaligus. Proses verifikasi bisnis. Ini yang sering bikin orang frustrasi. Google nggak langsung approve bisnis kamu. Mereka butuh verifikasi dulu buat pastiin bisnis beneran ada dan kamu pemiliknya. ada beberapa metode verifikasi. Kartu pos, Google kirim kartu fisik ke alamat bisnis, biasanya sampai 1-2 minggu. Di kartu ada kode verifikasi yang harus kamu masukin di akun. Telepon, kamu dapat telepon otomatis dari Google, dengerin kode verifikasi yang disebutin. Email, dapat email dengan link verifikasi. Video, untuk beberapa bisnis, kamu diminta rekam video keliling toko kantor. Metode mana yang tersedia tergantung kategori bisnis dan lokasi. Google yang tentuin, kamu nggak bisa milih sendiri. Kesalahan umum yang bikin verifikasi gagal. Alamat nggak sesuai dengan dokumen resmi bisnis. Bisnis belum punya papan nama atau tanda fisik di lokasi. Foto yang diupload buram atau nggak jelas, apa? Bisnis beroperasi dari rumah, tapi nggak ada izin usaha. Nomor telepon nggak aktif atau nggak bisa dihubungi. Optimasi profil bisnis. Setelah terverifikasi, jangan berhenti di situ. Lengkapin profil kamu biar maksimal. Foto berkualitas, upload minimal 5 foto tampak luar, dalam, produk, menu, kalau resto, tim. Foto yang bagus bisa naikin engagement sampai 40%. Jam operasional, update kalau ada perubahan termasuk hari libur nasional. Deskripsi bisnis, tulis 2-3 paragraf tentang apa yang kamu jual, tawarkan. Pakai bahasa natural, jangan keyword stuffing. Atribut, centang fitur yang ada. Misalnya, wifi gratis, patah. Yang letati, parkir tersedia, ramah anak dalam namanya. Postingan, bikin update reguler tentang promo, produk baru, atau event. Kayak feed Instagram, tapi di Google Maps. Yang paling penting, minta review ke pelanggan. Review positif itu emas. Bisnis dengan banyak review bagus bakal lebih sering muncul di hasil pencarian. Nggak usah malu, setelah transaksi selesai dan pelanggan puas, minta mereka kasih review. Kebanyakan orang nggak keberatan kok. Penjelasan gambar, contoh Google Business Profile dengan foto, rating, dan ulasan pelanggan, profil bisnis yang dioptimalkan di Google Maps lebih dipercaya dan mudah ditemukan pelanggan. Cara membuat pin lokasi untuk keperluan pribadi. Kadang kamu nggak perlu daftar alamat secara publik, misalnya cuma buat pengingat atau berbagi lokasi ke keluarga. Google Maps punya fitur tempat tersimpan buat ini. Simpan lokasi pribadi. Buka Google Maps, cari lokasi yang mau disimpan. Tap klik lokasi tersebut sampai muncul panel info. Pilih simpan. Kamu bisa masukin ke daftar favorit, ingin dikunjungi, atau bikin daftar baru sendiri. Kasih label, misalnya rumah nenek, kantor, bengkel, langganan. Lokasi yang disimpan cuma kamu yang bisa lihat. Nggak akan muncul di pencarian publik, tapi kamu bisa share linknya ke orang lain lewat WhatsApp atau aplikasi lain. Berbagi lokasi real time. Beda lagi kalau kamu mau share posisi kamu sekarang, live location. Caranya, buka Google Maps, tap foto profil, berbagi lokasi. Pilih durasi, 1 jam sampai kamu matiin manual, dadlah. Pilih kontak yang mau dikasih akses. Fitur ini praktis banget kalau kamu lagi di jalan dan keluarga mau tahu posisi kamu. Atau waktu kumpul bareng teman di tempat asing, biar nggak pada nyasar. Untuk panduan lebih lengkap tentang fitur-fitur lain Google Maps, kamu bisa baca panduan lengkap Google Maps yang membahas semua trik dan tips berguna lainnya. Tips agar verifikasi cepat disetujui. Berdasarkan pengalaman praktis, ini hal-hal yang bikin Google lebih cepat approve pendaftaran alamat kamu. 1. Pastikan alamat konsisten. Alamat yang kamu tulis di Google Maps harus sama persis dengan dokumen resmi, KTP, surat izin usaha, NPWP, atau tagihan listrik. Google kadang cross-check ke database pemerintah atau database alamat lain. Kalau beda, bisa ditolak. 2. Upload foto yang representatif. Ini beneran ngaruh. Foto harus jelas, nggak blur atau gelap. Kelihatan nomor rumah, bangunan. Kelihatan papan nama kalau bisnis. Diambil dari jalan, bukan dari dalam rumah, toko. Nggak ada watermark atau editing berlebihan. Google pakai AI buat analisis foto. Kalau foto mencurigakan atau nggak sesuai, langsung reject. 3. Pilih kategori yang tepat. Jangan asal pilih kategori. Kalau rumah tinggal biasa, pilih residensial. Kalau bisnis, pilih yang paling spesifik. Bukan cuma toko, tapi toko pakaian. Bukan cuma restoran, tapi restoran Padang. 4. Isi semua kolom yang tersedia. Meskipun beberapa kolom opsional, lebih baik diisi semua. Profil yang lengkap punya peluang di-approve lebih tinggi karena Google bisa verifikasi dari banyak sumber data. 5. Jangan daftar berulang-ulang. Kalau sekali kirim, belum ada kabar, tunggu aja. Jangan submit berkali-kali dengan data yang sama. Sistem Google bisa deteksi ini sebagai spam dan malah bikin akun kamu di-flag. 6. Pakai akun Google yang sudah lama. Akun Gmail yang baru bikin kemarin terus langsung daftar bisnis itu mencurigakan. Google lebih percaya sama akun yang udah lama aktif, punya histori pemakaian normal. Berapa lama proses verifikasi? Untuk ad place biasa, 3-7 hari kerja. Untuk Google Business Profile, 3-14 hari kerja, tergantung metode verifikasi. Kalau lewat kartu pos, jangan kaget kalau nunggu agak lama. Itu normal. Yang penting alamat dan data kamu konsisten. Kalau lewat telepon atau email, biasanya lebih cepat, bahkan bisa selesai dalam hitungan jam. penjelasan gambar. Email notifikasi dari Google Maps bahwa alamat berhasil diverifikasi. Email pemberitahuan dari Google setelah alamat atau lokasi berhasil diverifikasi. Masalah umum saat membuat alamat di Google Maps. Meskipun kelihatannya gampang, di praktiknya banyak juga yang gagal. Berikut masalah yang paling sering kejadian, plus solusi tegasnya. Alamat ditolak tanpa alasan jelas. Ini klasik. Biasanya penyebabnya, pin lokasi melenceng terlalu jauh. Alamat nggak dikenali sistem Google, foto tidak mendukung. Solusinya simple, edit ulang, perbaiki pin sampai presisi, upload foto baru yang jelas, lalu submit ulang. Jangan spam kirim berkali-kali tanpa perubahan. Alamat sudah dikirim tapi tidak muncul. Kalau statusnya masih dalam peninjauan, ya tunggu. Kalau sudah lewat 7 hari kerja dan tidak ada kabar, cek email termasuk folder spam. Banyak yang panik, padahal emailnya nyangkut di sana. Lokasi muncul tapi salah nama. Ini biasanya karena Google auto-edit berdasarkan kontribusi pengguna lain. Kamu bisa klaim atau edit lokasi tersebut, lalu koreksi nama dan detailnya. Jangan didiemin, nanti makin susah dibenerin. Apakah alamat bisa dihapus atau diubah? Bisa, dan ini penting kalau kamu pindah rumah, tutup usaha, atau alamat lama sudah tidak relevan. Mengubah alamat, buka Google Maps, cari lokasi yang ingin diubah, pilih sarankan edit. Edit alamat, nama, atau pin lokasi, kirim perubahan. Proses review biasanya lebih cepat dibanding daftar baru. Menghapus alamat. Untuk alamat yang sudah tidak ada, pilih lokasi di Google Maps, klik sarankan edit. Pilih tutup atau hapus, pilih alasan yang sesuai. Google cukup ketat soal ini, jadi pastikan alasan kamu valid. Penjelasan gambar, menu, sarankan edit, dan tutup permanen pada Google Maps. Fitur untuk mengubah atau menghapus alamat yang sudah tidak relevan di Google Maps. FAQ seputar membuat alamat di Google Maps. Apakah membuat alamat di Google Maps gratis? Ya, 100% gratis. Baik menambahkan alamat rumah maupun mendaftarkan bisnis lewat Google Business Profile tidak dipungut biaya apapun. Apakah alamat rumah harus diverifikasi dengan KTP? Tidak. Untuk AdPlace biasa, Google tidak meminta upload KTP. Namun alamat harus valid dan masuk akal secara administratif. Kenapa alamat saya tidak bisa dicari meskipun sudah disetujui? Biasanya karena indeks Google belum update. Tunggu 24-72 jam setelah disetujui. Pastikan juga nama lokasi tidak terlalu umum. Apakah aman mendaftarkan alamat rumah pribadi? Aman selama kamu paham risikonya. Jika tidak ingin publik, lebih baik simpan lokasi secara pribadi dan bagikan link hanya ke orang tertentu. Apakah satu akun Google bisa mendaftarkan banyak alamat? Bisa, tapi wajar. Jangan dalam jumlah tidak masuk akal karena bisa dianggap spam oleh sistem Google. Kesimpulan, membuat alamat di Google Maps itu bukan hal ribet. Bukan juga urusan teknis yang cuma bisa dilakukan orang IT. Siapapun bisa, asal teliti dan sabar. Kalau tujuan kamu cuma biar rumah gampang dicari kurir atau teman, fitur AdPlace atau simpan lokasi pribadi sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kamu punya bisnis dan serius pengen berkembang, Google Business Profile itu wajib. Gratis, powerful, dan efeknya nyata. Kunci utamanya cuma 3. Alamat harus valid, pin lokasi harus presisi, dan data harus konsisten. Ikuti langkah-langkah di artikel ini, hindari kesalahan umum, dan kemungkinan besar alamat kamu bakal disetujui tanpa drama. Di era serba digital, nggak punya alamat di Google Maps itu sama aja bikin diri kamu susah dicari. Dan kalau orang susah nemuin kamu, mereka biasanya nggak bakal berusaha lebih jauh. Jadi, beresin sekarang.